Hikmah hari ini. Satu hari, satu hikmah. Bersama Ustadz Muhammad Syukri. Hikmah hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan kathiran kama amar. Fantahu amma naha anhu. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidul abrar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil ba'tsi wan nusyur. Amma ba'd. Para pendengar yang saya muliakan, berbahagia sekali kita masih bisa bersua lewat udara di kandung maksud tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, agar kita tidak menjadi orang yang rugi. Amin. Pada kesempatan ini, di acara hikmah hari ini, saya beri judul Mendapat Syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar yang saya muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah karena kita masih termasuk orang-orang yang diberi hidayah, mampu memahami pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah. Mari bersama-sama kita mengevaluasi seluruh modal dan bekal kita untuk menatap masa depan yang lebih panjang dan lebih kekal. Tetapi ketika disebut mengevaluasi dan mempersiapkan modal, orang sering terperangkap bahwa modal yang selalu kita siapkan adalah modal yang berkaitan dengan materi. Sementara Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa penambahan bekal yang paling utama adalah takwa. Itulah sebabnya Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197 mengingatkan kepada kita, wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Tambahlah, carilah bekal, modal kamu sekalian. Sesungguhnya sebaik-baik modal yang untuk kita siapkan adalah takwa. Dan bertakwalah kamu sekalian, wahai orang-orang yang menggunakan daya pikir. Para pendengar yang saya hormati, takwa yang secara bahasa berakar kata pada waqo yaqi wiqayatan, yang artinya menjaga. Oleh karena itu, orang-orang yang bertakwa yang sering dikumandangkan para khatib setiap hari Jumat adalah bagaimana kita mampu menjaga diri, menjaga keseimbangan hidup, baik materi dan spiritual. Takwa adalah menjaga keseimbangan rohani dan jasmani, dunia dan akhirat. Karena itulah, banyak sekali ayat yang menyebutkan di dalam Al-Quran, manusia dilarang untuk mementingkan aspek-aspek spiritualisme saja, sehingga manusia membumbung tinggi daya spiritualnya, tetapi tidak memperhatikan kehidupan materinya. Demikian juga Al-Quran melarang manusia yang senantiasa mementingkan kehidupan duniawi melupakan kehidupan akhirat. Karena itulah di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 14 yang artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, antara lain yaitu wanita-wanita, anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Para pendengar yang saya hormati, menurut ayat ini, manusia dilarang berbuat setengah hati. Namun manusia diperintahkan oleh Allah untuk melakukan keseimbangan yang di dalam bahasa agama disebut dengan takwa. Orang-orang yang tidak memperhatikan keseimbangan, maka dia termasuk orang-orang yang tercela. Kita bisa lihat di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Para pendengar yang budiman, kalau kita bisa membuat ilustrasi orang-orang yang kaya, berapa banyak yang telah mereka keluarkan daripada yang diterima? Jika ada orang-orang kaya yang hanya melakukan ibadah sunnah, banyak melakukan zikir dan wirid, tetapi tidak mengeluarkan harta, maka sesungguhnya menurut pesan Nabi, orang-orang yang demikian itu termasuk orang miskin. Nabi pernah bersabda, dan diriwayatkan Imam Muslim, yang artinya ada orang-orang kaya, mereka sholat dan berpuasa sebagaimana yang dilakukan orang-orang miskin. Kemudian orang miskin datang kepada Rasulullah dan berkata, kami ingin seperti orang-orang kaya yang bisa bersedekah tetapi kami tidak punya harta. Kemudian Nabi mengajarkan, kalau kamu miskin, maka setiap kamu membaca tasbih itu sedekah. Setiap kamu membaca takbir itu juga sedekah. Dan setiap kamu membaca tahmid itu juga sedekah. Para pendengar, apa maksud hadis tersebut lebih lanjut? Insya Allah akan saya lanjut di seri kedua. Sekian hikmah hari ini. Mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hikmah hari ini dipersembahkan Suara Jepara.